Menikah itu pasti ada masalah yang menguji setia. Terkadang akan selesai dengan berjalannya waktu, tetapi ada saatnya kau harus duduk berdua. Hatimu dan hatinya yang berbicara, meleburkan ego dan merangkai mufakat. Maka menyelesaikan masalah itu membutuhkan keberanian. Ya, keberanian diri untuk membunuh gengsimu. Jika tidak, masalahmu akan menumpuk dan ia akan menjadi bom yang akan melukai hati keduanya. Maka kendali ada padamu, menghadapi atau lari.